الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، نصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر الرجل الصالح، فكيف إذا عبده. باب tentang dicelanya seorang yang menyembah Allah di dekat kuburan orang yang soleh, dan bagaimana jika dia menyembahnya. Artinya di sini penulis menjelaskan bahwasanya Islam itu mencela menyembah Allah di kuburan orang yang soleh. Di kuburan orang yang soleh itu menyembah Allah. Bagaimana kalau menyembah orangnya tersebut ataupun si penghuni kuburan tersebut, itu lebih dilarang. Ai rajul soleh, yaitu rajul soleh, fa inna ibadatahu dia syirkul akbar. Karena menyembah orang yang soleh itu adalah syirik besar. Kalau saya katakan syirik besar ini syirik di mana pelakunya keluar dari Islam alias murtad. Ini katakan syirik besar. Kalau ada seorang yang menyembah orang yang soleh, maka dia itu telah mensekutukan Allah, dan kesyirikan yang dilakukan adalah syirik besar yang membuat dia murtad keluar dari Islam. Wa ibadatullah 'indahu wasilatun ila ibadatihi. Dan beribadah kepada Allah di dekat kuburan orang saleh itu adalah tawassul untuk menyembahnya. Tawassul untuk menyembahnya artinya kalau ada orang yang menyembah Allah di dekat kuburan orang yang saleh, tentunya niat orang ini bukan menyembah orang yang saleh tersebut, atau bukanlah niatnya menyembah si penghuni kuburan, tapi dia menyembah Allah Subhanahu wa taala. Mengapa dia lakukan itu di dekat kuburan orang saleh? Itu tandanya dia meyakini adanya keyakinan tertentu, afdholiyah, keutamaan tertentu salat di situ. Makanya dikatakan wasilah sebagai perantara. Jadi dia menyembah Allah dan diperantarai oleh si penghuni kuburan. Wa wasailu syirkul muharramatun. Wasilah perantara kesyirikan itu hukumnya haram. Di annaha yu'addi ila syirkil akbar. Karena hal itu menjurus kepada syirik yang besar. Wa wa'a'udzu dzunub, dan itu merupakan dosa yang terbesar. Di mana para khofidin azallahu iyyakum menyembah Allah di kubur orang yang soleh itu sebenarnya bukan syirik. Ya. Menyembah Allah di kuburan orang yang soleh itu bukan syirik, tetapi sesuatu yang bisa membuka pintu kesyirikan, sesuatu yang bisa menjurus dan menjerumuskan seseorang kepada kesyirikan. Oleh karena itu Rasulullah melarang beribadah di kuburan-kuburan orang yang soleh, seperti baca Quran di kuburan Wali Songo misalnya, atau sholat sunnah di kuburan fulan misalnya, atau bernazar di kuburan fulan misalnya. Ya, tentu para ikhwatiddin azallahu iyyakum, tidaklah dia melakukan hal itu kecuali dengan keyakinan bahwasanya melakukan ibadah seperti itu lebih afdal jika dilakukan di kuburan tersebut. Seandainya tidak ada keyakinan seperti itu, tentunya dia akan berdagang di rumah, dia akan sholat di rumah, dan dia menyembelih di rumah. Mengapa harus di kuburan? Jauh-jauh datang dari rumah, berangkat kubur, berangkat membawa hewan ternak, kemudian sengaja menyembelih di kuburan. Kalau dia tidak memiliki keyakinan bahwasanya menyembelih di situ lebih afdal, dan hal inilah yang diharamkan oleh Rasulullah SAW karena membuka pintu ke syirikan. Dia enggak, memang enggak kesyirikan. Enggak melakukan kesyirikan. Menyembelih binatang. Ya, dia menyembelih binatang karena Allah. Untuk Allah, bukan untuk si penghuni kuburan. Namun hal itu dilarang dalam Islam karena bisa membuka pintu kesyirikan yang besar. Di mana bisa menjerumuskan si pelakunya jatuh pada kesyirikan, yaitu murtad dari agama Islam. Qala musannif rahimahullah, berkata penulis rahimahullah fi sahih, dalam kitab sahih, an Aisyah, dari Aisyah, anna Ummu Salamah dzakarat li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kanisatan ra'atha bi ardh Habasyah. Bahwasanya Ummu Salamah menceritakan kepada Rasulullah tentang sebuah gereja yang dia lihat di negeri Habasyah. Habasyah adalah negeri pertama tujuan hijrahnya kaum muslimin. Setelah di Mekah diintimidasi, diteror, maka Rasulullah SAW memerintahkan para sahabatnya untuk hijrah ke negeri Habasyah yang waktu itu rajanya dan masyarakatnya beragama Nasrani. Ya, beragama Nasrani. Karena memang para ikhwatiddin azallahu iyyakum, kalau dibandingkan antara Yahudi dengan Nasrani, maka yang lebih parah permusuhannya terhadap kaum muslimin adalah orang Yahudi ketimbang Nasrani. Makanya Rasulullah menyuruh sahabat berhijrah ke Habasyah minta suaka politik, yang waktu itu rajanya adalah Raja Najasyi. Ya, Najasyi. Namun para ikhwatiddin azallahu iyyakum, terakhir Raja Najasyi ini masuk Islam. Ketika dia meninggal, kata Rasulullah kepada para sahabatnya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwasanya saudara kalian di negeri Habasyah meninggal, maka salatlah kalian di sini untuk dia. Arti salat baik untuk Raja Habasyah. Demikian para ikhwatiddin azallahu iyyakum. Jadi ketika Ummu Salamah dia pergi, Ummu Salamah ini perginya ke negeri Habasyah bersama Abu Salamah, berdua mereka hijrah pertama. Dilihatlah, dia melihat bagaimana kemegahan kanisah, yaitu gereja yang dibuat oleh kerajaannya, kerajaan Habasyah waktu itu. Diceritakan bagaimana keindahannya, wa ma fiha minas suwar, dan patung-patung yang dibuat di gereja tersebut. Ya, kalau lihat gereja-gereja besar itu kan dindingnya ada patung-patung, depannya jelas itu ada gambar Yesusnya, patung Yesus, kemudian di langit-langitnya ada gambar-gambar tiap kisah lah ya, mungkin itu bukan kisah perjalanan Yesusnya. Itulah pernah-pernik seperti itu, motif-motif seperti itu diceritakan oleh Ummu Salamah. Betapa dilihatnya bagaimana keindahan, kemegahan, ya, gambar-gambar kemudian gereja disertai dengan gambar dan patung-patung yang dibuat di dalam gereja. Faqal, lantas Rasulullah bersabda menanggapi ceritanya Ummu Salamah, apa kata beliau? Ulaiki, mereka itu, kini ini kembali kepada Ummu Salamah, mereka itu adalah idza mata fihim ar-rajul salih au 'abdus salih au al-'abdus salih banau 'ala qabrihi masjidan. Mereka itu kalau meninggal di antara mereka seorang yang soleh atau seorang hamba yang soleh, mereka bangun masjid di atas kuburannya. Mereka bangun masjid di atas kuburannya. Wa tawwaru fihi tilka suwar, dan mereka buat patung-patung di tempat peribadatan tersebut. Ulaiki syirarul khalqi indallah, mereka mereka itu adalah sejahat-jahat makhluk di sisi Allah. Ya, mereka itu sejahat-jahat makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala yang membuat patung-patung orang soleh tersebut. Oleh karena itu di akhir daripada wafatnya, di akhir usia Rasulullah SAW, beliau tetap menyatakan la'anallahu al-yahud wan nasara. Allah melaknat orang Yahudi dan orang Nasrani. Mengapa? Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida, di mana mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Ya, demikian para khafidin. Fa'ulai, kata Rasulullah, mereka jama'u baina fitnatain, mereka telah mengumpulkan dua fitnah, fitnatul kubur, fitnah kubur. Artinya mereka telah mengagungkan sebuah kuburan dengan membangun masjid di atasnya. Wa fitnatit tamatsil, dan fitnah patung. Ini dua hal yang sangat dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dua hal ini, kedua-duanya jika dibuka dalam syariat Islam, maka akan menjurus kepada syirik besar. Patung misalnya. Ya, patung. Patung ini kalau dibiarkan, nanti pada abad kian, ini patung ini akan berubah menjadi patung yang disembah. Monumen-monumen patung di Indonesia kan banyak, monumen-monumen. Kemudian seperti monumen Ahmad Yani, patung Ahmad Yani. Kemudian kalau di Jogja, patung apa namanya, patung Jogja Kembali. Nanti banyak monumen-monumen seperti itu. Memang sekarang belum disembah. Dalam Islam tidak dibolehkan seperti itu. Kalau mau buat monumen, mau buat, kepingin buat juga, buat monumen seperti yang di Sambu, di pasar dekat Sambu itu boleh. Gambar roket gitu aja, itu boleh. Tahu kan monumen yang dekat pasar Sambu sana, pasar sayur itu. Ah, yang dari sekeliling ada bundarannya, nah, itu boleh. Tapi kalau sampai buat patung itu tidak dibuat, ya tidak dibolehkan. Para khafidin radhiyallahu anhum, karena hal itu bisa menjurus pada kesyirikan. Oke, sekarang belum dijadikan orang sebagai tempat penyembahan. Tapi nanti 100 tahun yang akan datang, kita nggak tahu. Apalagi yang dibuat itu adalah simbol daripada orang tertentu yang dianggap pahlawan. Seperti patung Ahmad Yani itu sudah mulai dibuat sajian-sajian yang dikenal lah. Patung misalnya patung Jenderal Sudirman misalnya. Itu bakal akan dijadikan tempat sajian-sajian. Itulah yang akan membuka, para khafidin, membuka pintu kesyirikan. Oleh karena itu, kita dilarang membuat patung. Syarah hadis. Ummu Salamah. Siapa Ummu Salamah? Ummu Salamah adalah ia Hindu bintu Abi Umayyah bin Al-Mughirah bin Abdillah bin Umar bin Makhzum Al-Quraishiyah Al-Makhzumiyah. Dia bernama Hindun. Hindun Ummu Salamah. Salamah adalah anaknya. Kalau saya tanya itu Salamah perempuan atau laki? Salamah atau laki perempuan? Nah. Agak lagi. Salamah. Ya. Iya, Salamah itu laki-laki seperti Muawiyah, apalagi Utama, Salamah. Boleh enggak kita kasih nama anak kita Salamah? Nah. Kalau kita di Indonesia Salamah itu tuh perempuan. Ya. Kalau kita di Indonesia Salamah itu tuh perempuan. Jadi selain urfinya, selain urfinya. Ini kan pernah pasti. Tapi akan lebih baik kalau kita sesuaikan dengan, karena kita sudah pakai apa namanya, nama bahasa Arab, maka sesuaikanlah dengan apa namanya, dengan apa yang dikehendaki oleh orang Arab. Kepada anak laki-laki apa namanya, di Salamah. Oh, itu kan nama perempuan katanya. Padahal kalau di Arab sana nama laki-laki. Kemudian oleh kafir nabawiyyaku, Ummu Salamah ini tersebut Nabi Salam pada Al-Salamah. dinikahi oleh Nabi Sallam setelah meninggalnya Abu Salamah. Ini kisahnya ketika mereka hijrah, yang mereka hijrah meninggal Abu Salamah. Meninggal Abu Salamah, akhirnya Ummu Salamah pergi sendiri. Lantas Ummu Salamah selalu mengenang Abu Salamah karena suaminya tercinta. Kemudian ketika Rasulullah SAW mendengar Abu Salamah sudah wafat, Rasulullah SAW mengatakan doa, doa terketiba musibah. Allahumma ajibni fi musibati wa akhlifni khairan minha minhu. Ya Allah, berilah aku pahala atas musibah yang menimpaku dan gantikanlah dengan yang lebih baik. Itu dia, misalnya itu kehilangan kereta, doanya Allahumma ajibni fi musibati wa akhlifni khairan minha. Tapi apa ya, ikhlas ya. Dan banyak doa lebih dongkol. Kenapa gak taruh gembok tadi? Tapi doa juga ya, itu gak rela namanya doanya. Dengan ikhlas ya, Allah akan beri dengan yang lebih baik. Kalau yang hilang itu astuti, ganti yang disupra. Artinya akan diganti dengan yang lebih baik. Namun begitu pun Ummu Salamah berpikir, apa ada orang yang lebih baik daripada Abu Salamah? Ya namanya suami dia, yang paling tahu tentang seluruh suaminya. Apa aja ya? Ya tidak ada laki-laki yang lebih baik dibandingkan. Begitulah kecintaan Ummu Salamah dengan Abu Salamah. Ya memang kalau ada seorang istri, dia lihat suaminya gak baik, kemudian dia orang lain baik semua kecuali suaminya, itu bakal retain. Ya, bakal retak. Sama dengan suami, kalau dilihat istri orang aja terbaik. Kalau istri dia, disini gak ada yang baik begitu. Itu bakal hancur rumah tangganya. Ini menunjukkan bagaimana kasih sayang Ummu Salamah dengan Abu Salamah. Ternyata para Khofidin, dia kan gak baca doa ini. Ternyata datang seorang utusan yaitu utusan Rasulullah datang untuk melamar Ummu Salamah untuk diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata datang orang yang lebih baik melamar dia, ya lebih jauh, bukan lebih baik, jauh lebih baik ketimbang Ummu Salamah, Abu Salamah, ya. Kemudian para Khofidin, sanad arba. Rasulullah menikah dengan Ummu Salamah tahun keempat Hijriah. Dalam sebuah riwayat disebutkan Ummu Salamah ini memiliki mata yang indah. Mata yang malihah, itu matanya indah. Kemudian waqilah salasa, ada juga yang kan di tahun ketiga Hijriah. Wa kanat qad hajarat ma Abi Salamah ila Habasyah. Ummu Salamah ini dia pernah hijrah bersama suami Abu Salamah ke negeri Habasyah. Matat sanata sintaini wa sittin. Beliau meninggal pada tahun 62 Hijriah. Ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya menikah dengan janda. Pada umumnya wanita yang dinikahi oleh Rasulullah SAW itu adalah janda yang belum diketahui perawal itu hanya satu, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Dan itu pun Rasulullah SAW menikah dengan Aisyah radhiyallahu anha dikarenakan beliau mendapat wahyu ketika beliau mimpi, kemudian datang Jibril. Ya Rasulullah, ya Muhammad, ini adalah istrimu. Menunjukkan itu Aisyah radhiyallahu anha. Dan waktu itu dia masih muda. Berapa usia Aisyah waktu itu? 6 tahun. Ya, 6 tahun. Dan beliau satu rumah usia 9 tahun. Di antara hikmahnya para Khofidin, Rasulullah menikah dengan Aisyah ini. Aisyah adalah seorang istri yang sangat cerdas. Namanya masih muda. Semoga pasti. Jadi apa yang hadis-hadis Rasulullah SAW itu dihafal oleh Aisyah radhiyallahu anha. Makanya sahabiah yang paling banyak hadisnya adalah Aisyah radhiyallahu anha. Dan peringkatnya di bawah Abu Hurairah. Karena otaknya masih fresh, masih muda. Ketika mendengar sabda Allah, dia langsung ingat. Makanya Aisyah itu pasti. Bahkan dia mengajarkan para sahabat yang lain. Salah apa yang fikih yang kamu pahami. Ini dalilnya begitu. Itu Aisyah radhiyallahu anha. Sementara yang lainnya kan janda. Nah, janda di atas 40 dan 50. Makanya antum kalau mau apa namanya, mau ikut sunnah poligami itu 50, 40. Kemudian mereka khafifin azalullahiyahum. Zakarat li Rasulullah sallam di sahihain, wafi sahihain, di mana Ummu Salamah menceritakan kepada Rasulullah, Rasulullah kan tidak pergi ke Habasyah, beliau tetap di Mekah ketika sebagian sahabat pergi ke Habasyah. Ummu Salamah ini menceritakan kepada Rasulullah, ceritanya ini setelah beliau sudah menjadi istri, ya, bukan sebelum jadi istri, setelah dia jadi istri, cerita, dulu waktu kami pergi ke Habasyah begini, begini, begini, ceritakan. Dalam sebuah riwayat, dalam riwayat Bukhari Muslim, anna Umma Habibah wa Ummu Salamah. Disebutkan bahwa cerita itu adalah Ummu Habibah dan Ummu Salamah. Zakarata li Rasulullah. Ya, ma menceritakan kepada Rasulullah al-kanisah, yaitu gereja, dengan memfathahkan huruf kaf dan mengkasrahkan huruf nun. Ma'badun Nasara, tempat beribadahnya, ma'badun Nasara, tempat beribadahnya orang Nasrani. Kalau ulaiki dibaca dengan mengkasrahkan kaf dan khitaban lil mar'ah, karena lawan bicaranya seorang wanita. Idza mata fihim ar-rajul aw al-'abdu shalih, apabila di antara mereka ada yang meninggal seorang yang saleh atau hamba yang saleh. Di sini disebutkan dalam hadis, apabila ada di antara mereka seorang laki-laki yang saleh atau seorang hamba yang saleh, ini atau di sini keraguan dari perawi. Artinya Rasulullah itu menyebutkan laki-laki yang soleh atau hamba yang soleh. Begitulah para ikhwatiddin, para ulama-ulama muhadisin dahulu sangat selektif apa namanya dalam menentukan lafaz. Kalau kita mau rajul soleh atau soleh itu enggak ada masalah kan begitu. Tapi mereka enggak. Lafaznya itu enggak lah, jangan bertukar. Kalau kata Rasulullah Abdul Soleh, Abdul Soleh, jangan ditukar jadi rajul soleh. Makanya ketika dia syak, jadi keraguan, abdun soleh, au rajulun soleh, hamba yang soleh, karena abdun itu kan laki-laki yang, hamba laki-laki yang soleh, rajulun juga orang laki-laki yang soleh, kan gak jauh beda. Namun karena selektivitas mereka dalam meriwayatkan lafaz tadi itu, maka disebutkan para ikhwan, kalaupun mereka ragu, mereka sebutkan juga keraguan itu, hamba yang soleh atau laki-laki yang soleh. Itulah apa namanya, bagaimana para ulama kita kekuatan hafalan mereka dalam menghafal hadis, ya, dalam menghafal hadis. Contohnya sebagai seperti Abu Hurairah, di mana Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah seorang yang sangat hafal hadis karena telah didoakan oleh Rasulullah. Rasulullah langsung mendoakannya semoga Allah tidak membuat dia lupa. Sehingga salah seorang pernah mencoba hafalannya Abu Hurairah. Ditanyakan sebuah hadis, sudah sebutkan. Kemudian ditanyakannya 10 tahun kemudian, apa katanya? Tak berubah satu huruf pun. Tak berubah satu huruf pun. Ya baik yang wawnya, yang alifnya, tidak berubah sama sekali. Begitulah kekuatan hafalan. Demikian juga para ulama-ulama tabi'in dan seterusnya. Imam Bukhari misalnya, para hafidzin. Imam Bukhari sangat terkenal sampai ke negeri Irak sana. Asal negeri Irak, bagaimana tentang hafalannya. Atas persepari dia datang ke negeri Irak, para ulama-ulama ahli hadis berkumpul di hadapan Imam Bukhari. Kemudian yang satu menyebutkan sanad, qala haddatsana fulan, haddatsana fulan, qala haddatsana fulan, berkata Rasulullah SAW begini, gini, gini, sebutkan. Satu. Yang kedua, saya ada hadis disebutkan sanadnya dari fulan, Rasulullah bersabda. Terus sampai sekitar 20 orang atau lebih. Setelah selesai semua, apa kata Imam Bukhari? Adapun kamu yang pertama sanadnya, hadisnya bukan yang itu, hadisnya yang ini. Itu bukan satu-satu ya dinyalakan. Satu orang mana? Oh, ini salah, ini begini, enggak. Setelah semua, sanad kamu itu hadisnya yang di sini. Nomor 2. Yang hadis kamu sanadnya yang disebutkan yang ketiga. Nah, yang kamu sanadnya di sini, hadisnya di sini. Ternyata memang para ulama hadis di negeri Irak sengaja membolak-balik hadis antara matan hadis dengan sanadnya untuk menguji apa namanya kekuatan hafalan Imam Bukhari. Nah, dari situ maka kagumlah para ulama-ulama yang ada di negeri Irak telah menguji Imam Bukhari. Itulah para ulama kita dahulu. Jadi pantas sekali kalau Allah sampai sekarang menjadikan nama Imam Bukhari itu disebut-sebut oleh kaum muslimin dan tidak akan pernah hilang dari sebutan kaum muslimin. Ilmunya sangat berkah sekali para Imam bin Azzaullah wa Iyakum. Jadi kalau kita banding-bandingkan dengan kita sekarang ya, tidak bisa dibandingkan. Ya, tidak bisa dibandingkan. Kalau dibandingkan malah merusak citra Imam Bukhari. Misalnya antum, jika antum dibandingkan, mana lebih? Kalau saya tanya, mana lebih tampan, antum atau monyet? Bisa begitu? Itu menghina antum. Kenapa? Gak bisa dibandingkan. Tapi kalau mana lebih tampan si H, si Fulan apa Fulan? Boleh. Tapi kalau coba antum jawab, mana lebih tampan, antum atau monyet? Itu menghina dia begitu. Demikian, karena emang gak bisa dibandingkan. Demikian para ikhwatiddin azzaullah iya. Kita lanjutkan. Kemudian dimana sebagian perawi hadis ini ragu apakah Nabi mengatakan rajulun salihun atau abdun salih. Nah, demikian. Wa qawlu wa sawwaru fi tilkas suwar. Adapun sabda beliau dan mereka membuat gambar-gambar. Ya al-isyaratu ila ma dzakarat Ummu Salamah wa Ummu Habibah min at-tasawwir allati fi kanisah. Mana Rasulullah itu memberikan tanggapan terhadap apa yang disebutkan oleh Ummu Habibah. Mereka, kata Rasulullah, mereka yang telah membuat gambar-gambar. Artinya gambar-gambar dan patung-patung yang ada di dalam gereja. Ulaiki syirar khalqi indallah, mereka adalah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah. Wa hadha yaqtadi tahrimu bina al-masajid ala al-qubur wa qad lu'ina man fi'la dhalika kama sayati. Ini menunjukkan diharamkannya membangun masjid di atas kuburan. Wa qad lu'ina min fi'li dhalik man fa'ala dhalik, sungguh orang yang melakukan ini terlaknat. Kama sayati sebagaimana yang akan dijelaskan. Qal bayyadawi lamma kanat al-yahud wa an-nasara yasjuduna lil-qubur al-anbiya ta'ziman li sya'nihim wa ja'alunaha qiblatan yatawajjahuna fi sholati nahwiha wa ittakhadhuha awthanan la'anahum an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Bayyadawi mengatakan bahwasanya orang Yahudi orang Nasrani sujud di kuburan-kuburan nabi mereka sebagai pengagungan terhadap nabi mereka. Wa ja'aluna qiblatan yatawajjahuna fi sholati, dan mereka jadikan itu sebagai tempat kiblat mereka. Makanya para khabitin, pada umumnya yang ada gereja, yang mereka letakkan di depan itu adalah salib mereka, gambar Yesus mereka. Jadi kiblat. Jadi kemanapun gereja mereka menghadap, mau ke timur, ke barat, itu tetap arahnya adalah di mana tempat Yesus itu mereka tempat-tempatkan. Di mana apa namanya salib terbesar mereka letakkan. Di situlah mereka menghadap. Ya, menghadap. Ya tawajjahuna fi shalah, di mana mereka menghadap dalam salat mereka. Mereka menghadap dalam salat mereka. Berarti dalam bahasa Arab, sembahyang yang orang Nasrani itu juga disebutkan salat. Disebutkan salat. Hanya saja kan pernah beredar kalau sembahyang itu untuk orang non muslim, tapi kalau sholat untuk orang Islam. Itu sebenarnya kalau istilah tersebut dalam bahasa Indonesia. Tetapi di dalam bahasa Arab, orang Yahudi, orang Nasrani juga disebutkan dengan kata-kata sholat. Demikian. Hanya saja di sini disebutkan bahwasanya orang Yahudi, orang Nasrani sujud. Dan sekarang kita tidak pernah lihat mereka itu sujud, cukup nyanyi, bahkan kalau di sudut sana itu sampai nari-nari. Pas turunan sebelah kanan, itu nari-nari. Teriak-teriak begitu. Tangannya di atas seperti orang dance. Nah, itu mungkin mazhabnya beda gitu. Nah, mazhab apa itu? Hah? karena di sana kan mazhabnya beda-beda. Dan di mazhab yang ada di kalangan orang Nasrani itu lebih parah apa namanya perseteruan mereka ketimbang orang Muslim. Orang Muslim misalnya ada beda-beda, ada NU Muhammadiyah, tapi tetap saja Muhammadiyah boleh masuk ke NU, yang NU boleh masuk ke Muhammadiyah, kemana saya terserah, selagi dia masjid. Tapi mereka nggak boleh, nggak boleh. Yang Protestan nggak bisa masuk sembarangan, terdaftar nggak di situ. Makanya dia kalau dia di Siantar pindah ke Medan, dia cari gereja semadhab dengan dia, nggak boleh dia sembarangan masuk. Karena masing-masing bangku itu sudah terdaftar namanya. Begitulah sulitnya. Alhamdulillah kita menjadi kaum muslimin, di mana selagi namanya masjid, kita bisa masuk dan sholat di situ. Tidak harus cari-cari yang semadhab. Berkata Qurtubi, wa inna ma sawara ulahum au awailuhum suar yata'attu biha. Qurtubi mengatakan mereka sengaja, orang-orang awal mereka, generasi pertama mereka sengaja membuat patung itu untuk mengikuti jejak mereka. Wa tadzakkaru af'alahum shalihah, dan untuk mengingat perbuatan mereka yang saleh. Fa yajtahiduna ka ijtihadihim, sehingga mereka beramal sebagaimana amalan yang mereka lakukan. Wa ya'buduna Allah 'inda quburihim, dan mereka menyembah Allah di dekat kuburan mereka. Kita perhatikan ya. Menyembah Allah di dekat kuburan mereka. Itu awalnya para ikhwatin. Bukan mereka menyembah kuburan, tapi menyembah Allah di dekat kuburan mereka. Bukan sebagai wasilah, perantara, tapi hanya sekedar untuk menambah semangat. Itu saja. Tidak berarti mereka meyakini bahwasanya kalau baca Quran di dekat kuburan misalnya, atau kalau mereka sembahyang di dekat kuburan para nabi mereka itu lebih afdol, lebih banyak pahalanya. Enggak. Hanya sekedar lebih, supaya lebih semangat. Itu saja. Kalau sekarang kan tidak, kaum muslimin. Sengaja dia jauh-jauh dari Medan pergi ke Sunan Ampel sana untuk baca Quran. Ya, sengaja. Kalau ditanya kenapa? Untuk tawasul. Untuk tawasul. Artinya, tentunya para ikhwatiddin azallahu iyyakum, dia meyakini adanya keutamaan baca Quran di situ. Kalau enggak, ngapain dia jauh-jauh beli tiket mahal-mahal? Kok jauh-jauh baca Quran? Kenapa enggak di rumahnya saja? Atau di masjid dekat rumahnya? Begitu. Ini di kuburan. Atau kalau di kuburan, banyak kuburan di sini. Kenapa kok pilih kuburan di Surabaya? Nah, Ampel sana. Demikian ya. Sini banyak kuburan. Tapi kan di sini kuburan enggak afdol. Enggak afdol kuburan di sini. Atau siapalah ustaz kondang di Seminjirin yang sudah meninggal. Tandain. Oh, di sini. Ini Pak, banyak-banyak enggak kurang. Ini enggak wali. Mana wali? Demikian mereka COVID, tandanya adanya keyakinan di sana lebih afdol. Dan inilah yang bisa membuka pintu ke syirikan. Kan beda dengan orang-orang Yahudi, orang Nasrani menyembah Allah dikarenakan ingin mendapat spirit saja, bukan dikarenakan wasilah, bukan dikarenakan tawasul. Tapi kalau mereka sholatnya atau sembahyangnya di dekat kuburan para nabi mereka, lebih semangat, lebih giat, bukan merasa itu lebih afdol. Nah, demikian. Kan beda ya. Kemudian tsumma khalafahum qaumun jahalu muradahum. Kemudian generasi mereka berikutnya ya tidak mengetahui maksud generasi yang pertama. Waswasalahum syaitan anna aslafahum kanu ya'buduna hadzal suwar wa yu'dhimunaha. Sehingga syaitan membisikkan bahwasanya orang-orang dahulu sebenarnya menyembah kuburan ini, menyembah patung ini, bukan menyembah Allah. Fahadzara Nabi sallam an mithli dzalik. Akhirnya Rasulullah pun melarang kaum muslimin, menutup pintu ini untuk kaum muslimin, sadda bidzari'atil mu'addiyah ila dzalik, untuk menutup pintu jangan sampai menjurumus kepada kesyirikan. Nah, demikian. Jadi kalau ada yang bertanya kenapa nggak boleh kami sholat yang di masjid ada kuburannya, karena kami menyembah Allah. Iya, memang sih menyembah Allah. Tapi kalau hal itu dibiarkan, bisa membuka pintu kesyirikan. Kami nggak pernah nyembah dia. Kami menyembah Allah. Ini kan rumah Allah. Itu kan logikanya. Tapi Rasulullah SAW sudah memberitahu kita bahwasanya yang ditakutkan bukan sekarangnya, tapi nanti belakangannya bagaimana. Dan ternyata kita lihat memang kan banyak kuburan-kuburan yang sudah di diagung-agungkan, bahkan ada kuburan yang lebih mewah ketimbang masjid. Kalau ada air yang keluar dari kuburan itu di apa namanya diambil, jadikan berkah sebagai bahkan sebagai apa namanya sebagai buah tangan. Kalau orang pulang dari haji, buah tangannya zam-zam. Kalau ini buah tangannya air sungai Dewi, tapi munculnya dari kuburan. Demikian para khotibin. Jadi apa bedanya? Kalau air zam-zam jelas Rasulullah menyebutkan beberapa fadilahnya. Kata Rasulullah, barang siapa yang minum air zam-zam tidak akan bakal lapar. Barang siapa yang minum air zam-zam tidak bakal lapar. Dan memang itu sudah dibuktikan dari penelitian bahwasanya air zam-zam itu memiliki protein yang lebih tinggi ketimbang air-air yang lainnya. Air zam-zam ya, bukan air zam-zam isi ulang. Ada juga kan botol zam-zam itu isi ulang. Itu nggak termasuk. Air zam-zam yang memang dari Mekah. Ya, air Mekah. Yang mereka sedih terus bawa iyaku. Dan itu minum air zam-zam itu, air zam-zam termasuk air yang diberkahi oleh Rasulullah SAW dan didoakan oleh Rasulullah SAW. Ada adabnya ketika minum berdiri dan diniatkan apa doanya. Ketika kita salah satu doa yang makbul adalah doa yang kita panjatkan kepada Allah ketika minum air zam-zam. Ketika minum misalnya minta cerdas, minta apa namanya, minta kepada Allah mudah jodoh misalnya, pokoknya apa saja silahkan, tapi doanya kepada Allah ya, sambil minum air zam-zam itu dia. Tapi kalau air sungai Yesi misalnya, atau sungai Babura, atau sungai apa, Tanjung Pura sana, itu tidak ada fadilahnya, tidak ada fadilahnya. Bahkan kalau kalian pernah sakit perut ketika mencer minum air itu. Kemudian para khasidin rahimahullah wa iyyakum, haula jama'u baina fitnataini, mereka telah yang telah mengumpulkan dua fitnah, fitnah kubur dan fitnah patung. Hadza min kalami Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ini merupakan ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dzakarahul musannif rahimahullah tanbihan ala ma waqa'a fi shiddatil fitnah min shiddatil fitnah bil kubur tamatsil, di mana penulis rahimahullah menyebutkan ya, menyebutkan karena banyaknya karena semakin parahnya fitnah kuburan dan fitnah patung. Fa innal fitnatal bil kubur ka fitnatal bi asnam au asyad, karena permasalahan kesyirikan dengan kuburan itu seperti fitnah, seperti permasalahan patung atau lebih parah. Ya kalau sekarang mana ada kaum muslimin menyembah patung? Tidak ada. Tapi kalau kuburan yang diagung-agungkan, yang dikelambui, yang dibangun lagi atasnya dengan bangunan yang sangat mewah itu banyak. Bahkan dibuat kubah, kubahnya semewah-mewahnya. Bahkan ada juga kuburan yang dibuat tawaf oleh kaum muslim. Tawaf. Demikian. Itulah kuburan. Dan patung belum ada. Makanya sini disebutkan bahwa dia, masalah kesyirikan berkaitan kuburan itu lebih parah ketimbang yang sekarang ini. Lebih parah pada COVID-19 yang membawa ijaku. Itulah masalah kuburan. Makanya Rasulullah, pada zaman Rasulullah, kemudian para sahabat, kuburan Rasulullah tidak pernah dimasukkan ke dalam Masjidil Nabawi. Itu setelah beberapa tahun kemudian. Dan setelah dari pelebaran, negara Saudi sekarang juga membuatnya, sengaja membuatnya, apa namanya, dinding itu bukan dinding sejajar begitu, tapi dinding yang segitiga. Jadi gak bisa orang mau sholat menghadap itu karena segitiga begini. Nah itu pun dijaga oleh syurta, polisi. Kalau ada yang mau sholat di situ, diusir oleh mereka. Tapi begitu pun ada juga sedikit salam dari jauh. Rasulullah dari jauh gitu. Ada yang dari jauh yang buat surat melempar begitu. Ada saja. Ada yang juga sengaja sholat menghadap tapi dari jauh dia. Sholatnya sengaja sholatnya menghadap ke kubur Rasulullah tapi dari jauh, karena kalau dekat jelas diusir oleh polisi dari jauh dia. Itulah, kalaupun dia mau keliling dari jauh dia sebenarnya ketahuan. Ya itu sudah lain lagi pada yang maksudnya, karena itu sudah di luar kemampuan oleh si menjaga. Begitulah kalau kafirin azallahu yakum jahilnya sebagian kaum muslimin. Itu kalau dibiarkan kubur Rasulullah itu maulah ada yang gosok-gosokan kepalanya, hidungnya, badannya. Begitulah kondisinya sekarang para kafirin azallahu yakum. Nah, kemudian kuburan para wali, yang dianggap orang-orang yang suci, itu banyak yang diagung-agungkan dengan harapan bahwasanya kita menghormati orang yang soleh tersebut. Kalau tidak kita lakukan seperti itu, berarti kita tidak menghormatinya, tidak demikian. Ya. Kemudian kalau Syekh Islam Ibnu Taimiyah berkata, Syekh Islam Ibnu Taimiyah hadil illa allati li'ajliha anaha syarit al-ittikhadil masajid al-kubur. Sebab larangan ini yaitu alasannya, inilah alasan mengapa syariat melarang mengapa masjid itu dijadikan kuburan. Wa yahlati awqat katsir min al-umam, yaitu yang terjadi di kebanyakan umat, imma fi syirk akbar dikarenakan terjerumusnya pada syirik besar, au fi ma duna min syirki, atau yang syirik yang tidak sampai pada syirik besar. Demikianlah para ekonomidin, kita akan lanjutkan pada malam hari yang akan datang. Aku lakukan lihat Allah Subhanahu wa ta'ala wa lakum wa lakum. Ada pertanyaan, saya ulangi. Nah, pertanyaannya, ada orang bernazar di kuburan, nazarnya melepaskan ayam. Itu kan jadi ayam liar, gak ada yang punya. Lalu gitu jadinya, yang punya kuburan itulah. Boleh nggak kita nangkapnya? Nangkap, sembelih, dimakan tentunya. Boleh apa tidak? Ini posisinya sama dengan tepekong-tepekong orang Cina itu yang yang membuat sajian-sajian jeruk sangkis, enak-enak, jeruk sangkis, buah pir, buah apel. Sekarang enggak, pisang banten, jadi enak. Ya sekarang sudah ada ekonomi, jadi Tuhan mereka agak prihatin, sudah ada bisa prihatin. Nah, karena harga terus naik kan begitu, jadi. Nah, boleh nggak kita ambil? Itu kan dibuang, busuk di situ aja. Nah, daripada busuk di luar, boleh kita mendingan busuk di dalam kan? Dalam perut maksudnya. Ya, boleh diambil itu. Karena mereka juga sebenarnya sama dibuang itu. Mereka juga nggak akan mau memakannya. Tapi kalau yang dipersembahkan itu adalah berupa daging, sembelihan itu nggak dibolehkan. Nah, demikian juga dengan ayam. Kalau ayam tersebut dinazarkan untuk kuburan dan disembelih, maka ayam itu haram dagingnya dimakan. Tapi kalau dia masih hidup, tangkap aja. Tangkap. Hah? Marah nggak yang punya itu? Kalau ditangkap. Tapi apa itu ayam? Nelein kuburan-kuburan. Tambah. Ya kalau emang itu, dia sudah memang dilepaskan gitu saja, terserah siapa yang mengambil. Karena kan nggak mungkin juga ada yang berkeyakinan yang kuburan datang ngambil begitu, bah, masukkan ke dalam. Pasti dia juga sudah terserah saya mengambilkan begitu. Nah, kalau memang demikian ya halal itu. Ambil aja karena enggak ada pemiliknya. Kita orang hidup lebih berhak terhadap ayam itu ketimbang yang di kuburan. Hei, kalian yang ada di kuburan, kami yang hidup lebih berhak daripada kalian. Kalian belum enggak bisa makan ayam, kan masih bisa. Bil. Iya, ayam masih hidup, ayamnya yang udah mati enggak boleh. Hah? Nah, kalau dia sempat disembelih untuk kuburan itu nggak dibolehkan. Tapi kalau dia ayam yang masih hidup, masih sehat lagi, ya itu silakan. Tapi jangan yang udah kena flu burung, itu nggak boleh, karena bermudarat. Boleh. Hah? Iya. Iya. Tambahan dapur pak ya. Iya. Nah. Ya kalau dimakan boleh, jual boleh. Di mana itu, di mana coba? Biar jelas dulu alamatnya. Ini habisnya, ambil jabungnya kan? karena apa banyak ya. Karena Abu Umar mau duluan dia. Nanti saya ingat. Halo. Ya Ustaz. Ada pertanyaan? Ada Ustaz. Apa itu? Apakah orang Syiah dan Murji'ah masuk dalam Islam, termasuk Islam? Apakah orang Syiah dan Murji'ah? Iya Ustaz. Syiah dan Murji'ah termasuk Islam atau tidak? Dalam apa? Termasuk orang Islam atau tidak? Iya. Kalau Syiah enggak. Ya. Apakah orang Murji'ah dan orang Syiah itu termasuk orang Islam? Kalau Syiah tidak. Tentunya Syiah yang kita maksud itu Syiah Rafidhah. Karena orang Syiah ini ada yang sifatnya tasyayu, seperti Syiah Zaidiyah itu, mereka tidak menghina sahabat, tidak mengkafirkan sahabat, hanya saja mereka tasyayu. Tasyayu itu artinya mereka meyakini bahwasanya Ali bin Abi Thalib lebih afdal ketimbang Abu Bakar dan Umar, itu saja. Selebihnya dia sama dengan orang Sunni. Yang Syiah seperti ini tidak dikatakan keluar dari Islam. Tapi seperti Syiah Imamiyah, Syiah Rafidhah yang mengkafirkan sahabat, kemudian yang memiliki keyakinan-keyakinan yang aneh itu, maka itu tidak termasuk Islam. Mereka bukan Islam. Makanya sekarang ini orang-orang Syiah di Indonesia, mereka yang pertama sekali misi mereka adalah untuk mengajak kaum muslimin mengakui mereka sebagai mazhab yang kelima. Karena kalau sudah diakui mereka mazhab yang kelima, berarti dia sudah diakui sebagai orang Islam. Itu dia. Ada yang lain? No? Ada Ustaz. Halo Ustaz. Halo? Ya. Ada lagi satu pertanyaan. Hah? Apa pendapat Islam atau pandangan Islam tentang sekarang demonstrasi yang besar-besaran yang dilakukan di negeri-negeri Islam saat ini, di mana seluruh kaum muslimin menuntut seorang penguasa itu untuk tunduk atau turun dari jabatannya? Apa terus? Oh, ini pertanyaan apa ini? Pertanyaannya bagaimana pandangan Islam tentang demonstrasi Mesir, Tunisia, sekarang di Libya, menjalar ke Yaman, kemana lagi jalarnya? Bahrain, ya, menuntut agar si penguasa turun dari jabatan. Dalam prinsip Ahlussunnah wal Jamaah mengenai penguasa, bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hadis dari Irbad bin Sariyah, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Usikum bitaqwallah, aku berwasiat kepadamu agar bertakwa kepada Allah, wasam'a wata'ah, untuk mendengar dan mentaati, wa in ta'ammaru 'alaikum 'abdan habasyian, walaupun kalian itu dipimpin oleh seorang hamba yang dari negeri Habasyah." Seorang hamba dari negeri Habasyah. Kemudian dalam hadis yang lain disebutkan, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan sebuah hadis, "Khiyaru a'immatikum alladzina tad'unahu alladzina yad'unakum wa tad'unahum." Sebaik-baik pemimpin kalian adalah yang mendoakan kalian dan kalian mendoakannya. "Wa tusalluna 'alaihim wa yusalluna 'alaikum." Kalian mendoakan mereka dan mereka juga mendoakan kalian. "Wa syirru a'immatikum," seburuk-buruk imam kalian, pemimpin kalian adalah "Alladzina yabghadunakum wa tabghadunahum." Mereka membenci kalian dan kalian juga membenci mereka. "Wa yal'anunakum wa tal'anunahum." Kalian melaknat mereka dan mereka juga melaknat kalian. Faqalu, atau para sahabat bertanya, "Afala nunabidhum ya Rasulullah?" Bolehkah kami memberontak ya Rasulullah? mengangkat senjata untuk melawan Rasulullah. Qala, Rasulullah menjawab, la, tidak. Ma'aqamu fikum sholah, selama mereka masih sholat. Selama mereka masih sholat, itulah prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap penguasa. Jadi selama penguasa itu masih sholat, berarti dia masih Islam. Selama dia Islam, sejahat apapun dia, maka kita tetap wajib untuk mentaatinya selama mereka tidak menyuruh kita untuk perkara yang mendurhakai Allah. Berarti kalau mereka katakan, kalian wahai rakyatku harus tidak boleh sholat, maka tidak boleh kita untuk taat kepadanya. Karena apa? Yang dia perintahkan itu berbuat maksiat. Atau dia perintahkan, kaum lima tidak boleh pakai jilbab, maka tidak boleh kita taati. Tapi untuk peraturan-peraturan yang tidak yang tidak menyalahi Islam, bertentangan Islam, maka kita wajib untuk taat. Sampai Syekh bin Baz nyatakan, bahkan sampai-sampai untuk mematuhi rambu lalu lintas itu hukumnya wajib. Pasarnya merah itu wajib berhenti. Karena itu peraturan yang tidak bertentangan Islam. Karena apa? Karena kalau dilanggar bisa membahayakan diri dan bisa membahayakan orang lain. Nah, demikian. Dalam hadis yang lain disebutkan, berikan hak mereka, walaupun mereka tuh memukul punggungmu. Berikan hak mereka dan minta hakmu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mengapa demikian? Karena para ikhwatiddin azzaallahu wa iyyakum, karena jika terjadi sebagaimana yang sekarang terjadi di dunia Timur Tengah, itu pertumpahan darah itu sangat hebat. Kita sudah saksikan di Indonesia bagaimana masa peralihan antara Soeharto dengan masa reformasi katanya. Ternyata di masa vacuum of power itu gak ada penguasa. Kita lihat kerusuhan di mana-mana, di Medan, sampai-sampai semua ruko-ruko gantungi sajadah. Naik berbumi. Padahal gak punya sholat. Digantungi sajadah. Takut kenapa? Karena takut dijarah. Begitulah kerusuhan yang terjadi pada ekosistem. Makanya dalam perkataan para ulama, sungguhnya satu hari tanpa penguasa itu 100 tahun di bawah penguasa yang zalim lebih baik ketimbang satu hari tanpa penguasa. Demikian. Lantas apakah kaum muslimin diam saja dengan kemungkaran-kemungkaran yang dilakukan oleh penguasa? Ya, kemungkaran-kemungkaran yang dilakukan oleh penguasa itu ada jalurnya, cara yang menasihatinya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin pernah ditanyakan tentang majalah-majalah porno yang beredar di Saudi Arabia. Lantas ditanyakan, ya Syekh, sekarang mulai beredar majalah-majalah porno di negara Saudi Arabia. Mengapa Anda tidak mengumandangkan untuk kampanye untuk memberantas ini dan menasihati penguasa? Waktu itu ada Fahad. Apa kata Syekh Muhammad bin Al-Utsaimin? Sesungguhnya, kalaupun aku menasihati pemerintah, maka hanya aku dan mereka yang tahu. Karena kalau ada seorang yang menasihati pemerintah dan dia kepinginnya tahu semua orang bahwasanya dia menasihati pemerintah, itu tanda-tanda ciri-ciri orang yang tidak ikhlas. Makanya sekarang ini kan politikus kalau mengkritik maunya di media massa, ya kan? Semuanya di media massa supaya seorang tahu bahwasanya dia mengkritik. Seorang kritikus dia yang oposisi, yang mengawasi pemerintah, begitu. Padahal kalau dia pemerintah tentu juga lebih baik. Begitulah. Jadi cari-cari sensasi. Nah, demikian. Dan bisa nggak seperti ini? Kalaupun aku menasihati, kalian nggak perlu tahu antara aku dan dia. Begitulah memang cara dalam Islam untuk menasihati pemerintah. Kalau mereka nggak mau juga dinasihati, itu sudah namanya tanggung jawab mereka. Jadi dalam Islam itu kejayaan kaum muslimin tidak harus pakai kekuatan dalam masalah untuk pemerintah, juga demikian. Selama dia masih sholat, ya, kita dilarang memberontak. Demikian. demikian. Dan adapun kenapa kok kaum muslimin sekarang ini banyak diangkatkan, diangkat pemerintah-pemerintah yang zalim? Pada kafirin, penguasa yang zalim itu diangkat Allah Subhanahu wa taala untuk kaum muslimin itu sebagai ganjaran atas kejahatan kaum muslimin itu sendiri. Ya. Kalau kaum muslimin itu soleh, Allah tidak akan mengangkatkan pemimpin seperti ini. Makanya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, "Wala tanqusu mikyala wal mizan illa ukhidu bis-sinin wa shiddatul ma'una wa jar sultan 'alaihi." Tidaklah mereka mengurangi sukatan dan menipu timbangan kecuali Allah akan jadikan ekonomi mereka sulit, akan jadikan musim peceklik, dan akan kami angkatkan pemimpin-pemimpin yang zalim terhadap mereka. Itulah dia. Akibat apa? Akibat itu ulah masyarakat. Jadi ketika ada pemimpin yang zalim yang muncul memenang, apalagi sekarang ini kan, pokoknya asalkan pintar aja ngomong, jadilah dia. Apakah dia sebagai wakil rakyat? Begitulah kaum muslimin para ekofitis. Coba bayangkan ketika di Medan. Di Medan, persaingan antara pemimpin, calon pemimpin yang muslim dengan yang Kristen. Kristen waktu itu ya. Kristen itu apa? Kristen. Ya maksudnya agamanya apa? Kristen. Coba bayangkan, ustaz-ustaz pendukung dia, terpaksa ustaz itu pakai baju bah, pakai sorban. Itu ulah kaum muslimin. Jadi, ustaznya pemimpin, itu merupakan gambar masyarakat. Ketika Ali bin Abi Thalib tanya, ya Amirul Mukminin, mengapa pada zaman pemerintahan Abu Bakar dan Umar tenang, tidak seperti pemerintahan Anda? Apa kata Ali bin Abi Thalib? Wajar, karena pada waktu masa pemerintahan Abu Bakar dan Umar, rakyatnya seperti aku. Sementara ketika aku memerintah, rakyatnya seperti kamu. Begitu. Ya, Ibn Abbas juga menyebutkan bahwasanya pemerintah itu merupakan gambaran daripada masyarakat. Jadi kalau kita mau mendapatkan pemerintah yang baik, perbaiki masyarakat. Kita perbaiki. Apalagi di Indonesia demokrasi, yang angkatnya siapa? Begitu. Siapa mengat mereka? Demikian para ekonomi. Pemimpin-pemimpin yang zalim, itu tandanya Allah menyangkatkan pemimpin zalim ini sebagai siksaan, sebagai imtikam terhadap masyarakat yang memang sudah banyak menzalimi diri mereka sendiri. Itulah dia para ekonomi. Oleh karena itu, ya, para ulama kita menyebutkan aqimuddin fi nufusikum taqamu fi ardikum. Tegakkan agama itu diri kamu, maka akan muncul di negara kamu. Mau hukum Islam di Indonesia? Boleh. Tapi caranya bagaimana? Tegakkan dulu hukum Islam diri kita. Ini kita minta pemerintah dirikan hukum Islam. Di rumah tangga kita Islamnya selama apa ya? Gimana? Kalau semangat hukum Islam, tengok dulu diri ente, rumah tangga ente. Kira-kira sudah Islam atau belum? Ketika orang-orang Israel membombardir kaum muslimin Darul Gaza, memang kan kita enggak, kita tidak suka. Begitu. Karena kaum muslimin dibantai. Kita maki-maki habis-habisan Israel. Kita maki Israelnya, pemikirannya, cara pakaiannya, cara penampilannya. Penampilan Israel kita enggak tahu. Begitu. Jadi yang kita benci itu sosoknya. Padahal Islam itu membenci bukan sosoknya, tapi adalah pemikirannya, akidahnya, penampilannya, agamanya. Makanya para sahabat dahulu jaya. Kenapa? Rasulullah mengharamkan para sahabat menyerupai orang-orang kafir. Man tashabba biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia termasuk mereka. Karena kalau kaum muslimin sudah menyerupai orang kafir, itu merupakan kehinaan bagi kaum muslim. Jadi ada kejayaan-kejayaan Islam itu berkaitan dengan syariat yang kita lakukan. Terkadang tidak masuk akal, tapi Rasulullah mengkaitkannya dengan kejayaan. Contohnya, sabda Rasulullah, "La yazalu hadzaddin dhahiran ma ajjalul fitrah." Agama ini akan senantiasa jaya selama umatnya menyegerakan buka puasa. Buka puasa dengan kejayaan umat. Kalau kita pikir enggak masuk akal. Buka puasa itu makan, hubungnya terus. Apa hubungan dengan jaya? Tapi begitu Rasulullah SAW mengkaitkan. Seperti huruf saf. Rasulullah menyuruh kita untuk luruskan saf. Luruskan saf kalian atau hati kalian akan terpecah belah. Persatuan berarti persatuan itu dilambangkan dengan saf. Saf yang lurus, rapat. Maka itu bisa bisa bisa membuat orang itu menjadi bersatu. Siapa orang yang musuhan mau di rapat-rapat, begitu untuk rapat kan diinjak-injak ya tuh, rapat pula kan begitu, nggak mau karena memang dia benci. Bisa para fakirin anjallahu iyyakum. Nah, untuk kita mendapatkan seorang pemimpin, ya pemimpin, ya kita baguskan dulu masyarakat kita. Makanya kalau Fudail bin Iyad apa katanya, seandainya aku punya satu doa yang mustajab, maka aku akan peruntukkan doaku ini itu untuk kebaikan si pemimpin. Karena kalau sudah pemimpin itu baik, itu banyak yang bisa dilakukannya. Kalau sudah pemimpin itu baik, banyak yang bisa dilakukan. Kalau kita misalnya seorang suami, suami yang soleh, maka banyak yang bisa kita lakukan di tangga kita. Demikian juga seorang pemimpin. Contohnya saja, berapa tahun di medan pembasmian judi? Itu kan seperti si kocapang, si kocape. Ditutup di sini, buka di sana. Tutup di sana, buka di sini. Tapi ketika Sutanto yang membasmi, selesai. Nah, demikian. Itu peranan pemerintah, para pemimpin. Dan peranan pemerintah ini nggak bisa dihandle oleh masyarakat. Oh, pemerintah nggak mau tahu tentang judi, maka kami yang membasminya. Itu nggak bisa. Nggak kan bisa. Karena apa? Karena selagi dia masih mendapat izin dari pemerintah, dia akan tetap ada. Dia akan tetap ada, para pemimpin, azallahu iyyakum. Ya, contohnya saja misalnya, kalau kaum muslimin